Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum. Wa anahwat jazakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 7 Dzulhijjah 1442 Hijriah atau tanggal 15 Juli 2021. Kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita sampai di halaman 206 paling akhir dari kitab ini, ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Tamim rahimahullah. Kita kemarin membahas tentang kaifa yanzilu, kulna Allahu a'lam wa anta mubtadi'un. Jadi orang yang bertanya tentang bagaimana turunnya Allah azza wajalla itu adalah seorang ahli bidah. Dan kemarin kita sudah membahas bahwasanya sahabat itu dengan adabnya mereka mengetahui hadis bahwasanya apa yang disebutkan Nabi SAW pasti adalah benar, sehingga mereka pun tidak bertanya tentang bagaimananya. Kemudian, kalau qa'il aidan, kalau ada yang berkata, hal idza nazara Allah taala ila as-sama'i dunya yakhlu minhu al-'arsy. Jadi, ada yang sampai pertanyaannya saking kreatifnya. Hal idza nazara Allah, apabila Allah azza wajalla nazala, turun, ya, Allah turun ila sama'i dunya, kepada langit dunia, yakhlu minhu al-'arsy, apakah kemudian arsy-nya itu jadi kosong? Kulna, kita katakan, amma adabiyan fala tabhas an hala. Secara adab itu engkau enggak usah nyari-nyari yang seperti ini, Mas. Wa aqulu liman sa'alani, dan aku akan katakan kepada siapapun yang bertanya kepadaku, anta mubtadi'un. Itu adalah orang yang telah melakukan kebid'ahan. Lianna sahabata, karena para sahabat, radhiyallahu anhum, semoga ridha Allah tercurah kepada mereka, lamma haddathahum Rasulullah SAW an hada lam yas'alu. Karena ketika Rasulullah SAW itu menceritakan kepada mereka tentang hal ini, itu mereka tidak bertanya. Tidak bertanya tentang bagaimana ini. Tentang kalau Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia, berarti arsnya kosong dong. Hal yakhlu minal ars amla. Dan para sahabat tidak bertanya apakah kemudian arsnya itu akan menjadi kosong atau tidak. Wa ana a'jab an yatakallama syekhul Islam bimithli hadha wa yabhasu. Dan ya, ana ajab, aku itu juga merasa kagum bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun membicarakan seperti ini, membahas seperti ini, dibahas. Lakin Syekhul Islam Ibnu Taimiyah muttarrun, Namun Syekhul Islam di sini adalah terdesak ilal bahsi fi hadza. Terdesak untuk membahas dalam hal ini. Kenapa? Li'anna an-nasa takallamu fi. Karena saat itu orang-orang membicarakan tentang hal yang demikian pada permasalahan tersebut. Maka kemudian dibahas oleh Syekhul Islam Taimiyah. Wattabi'atu 'ala man takallama bihi awwalan. Maka ini sebagai bentuk follow up-nya, bahwasanya orang yang bertanya seperti ini harus dibantah dulu. Wa illa fala tajidu harfan wahidan anna ahadan min as-sahabati sa'ala an dhalika. Ya. Dan ya, kalau tidak di sini engkau akan tidak dapati satu huruf pun ya bahwasanya seorang dari sahabat itu pernah bertanya tentang hal demikian. Tentang bahwasanya arsnya itu berarti kosong dong. Allahu musta'an. Wa nahnu lasna mukallafina bi ilmin hadha. Dan kita itu tidak diberikan pembebanan untuk mengetahui yang demikian. Apakah harus tahu? Antum kalau misalnya tahu, kemudian apakah kemudian antum bisa bangun setiap malamnya untuk tahajud, baca Al-Quran tidak pernah bosan, kemudian zikir juga tidak pernah bosan, zikir pagi sore, kemudian menjauhi dosa, lebih giat lagi ke masjid dan seterusnya. Apakah seperti itu? Kemudian untuk ilmu syar'i lebih giat lagi ketika sudah bisa mendapatkan seperti itu? Tidak ada efeknya gimana? Ya. Lau kunna mukallafina bih. Kalau seandainya kita itu diberikan pembebanan untuk mengetahui yang demikian, la'allamanallahu iyyahu aw rasuluhu. Tentunya Allah Azza wa Jalla itu sudah mengajarkan kepada kita. Atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Fasukutu huna huwal wajib. Maka diam dalam hal ini adalah suatu kewajiban. Menengomas. Asakokan omong. Diam. Itu lebih selamat. Lakin idab tulina. Fanaqul. Namun kalau kita itu diberikan ujian. Ya, kita diuji yang demikian. Fanaqul. Kita katakan lil ulama ifidhalika salah satu akwal. Bagi ulama ini ada tiga pendapat sih. Artinya di sini ketika diuji, maksudnya kita diuji itu apa? Oleh orang lain, Mas. Bukan diri antum. Kalau diri antum harusnya apa? Mencontoh apa yang dilakukan oleh para sahabat, tidak bertanya. Tidak bertanya dengan yang demikian. Ya, paham ya? Sekarang kita bahas awal. Al-awal perkataan ulama yang pertama, yakhlu minhul arsy. Arsy-nya menjadi kosong. Ini yang pertama. Yang kedua, wassani. La yakhlu minhu arsy. Arsy-nya tidak kosong. Wassalithu. Yang ketiga di sini, at-tawakkufu. Wa naqulu Allahu alam. Kita itu tawakuf. Terima apa adanya. Enggak usah ngatain arsy-nya itu kosong atau arsy-nya tidak kosong. Dan kita katakan Allahu alam. Allah lebih mengetahui. Nah, wa syaikhul Islam yamilu ila annahu la yakhlu minhu. Dan syaikhul Islam Ibnu Taimiyah itu condong kepada pendapat bahwasanya itu la yakhlu minhu. Arsy-nya itu tidak kosong. Dari zat-Nya Allah Azza wa Jalla. Li'anna Allah dzakara al-istiwa. Lam yastasni waqtan min al-awqat. Karena apa? Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang istiwa. Allah Azza wa Jalla beristiwa di atas arsy. Dan tidak diberikan pengecualian suatu waktu dari waktu-waktu tertentu. Ya tidak disebutkan tentang apa? Waktunya. Wa qala dan berkata innal jam'a bainal istiwa 'alal arsy wan nuzul. Ya. Jadi innal jam'a bahwasanya menggabungkan antara istiwa al-arsh, istiwa di atas arsh, wan-nuzul, dan turunnya Allah Azza wa Jal, binisbati lillahi, binisbati, ya, menurut sudut pandang bagi Allah Azza wa Jal, mungkinun. Itu sesuatu yang mungkin. Ya. Wa inkana binisbati lil makhluki ghair mungkin. Ya. Ya, seandainya itu nisbatnya, penyandarannya itu menurut sudut pandang makhluknya, mungkin itu tidak mungkin. Apa? Ghairu mungkin, tidak mungkin itu terjadi seperti itu. Di mana tadinya ada kemudian turun berarti harusnya enggak ada manusia. Makhluk. Li'annal makhluqa mahdudun. Karena makhluk itu pikirannya terbatas, Mas. Pikirannya apa? Terbatas. Wa idas insagolat bihi jihatun khalat minhu jihatun ukhra. Kalau ini kemudian sibuk dengan sudut pandang ini, maka ya khalat minhu jihatun ukhra, maka akan kosong dari sudut pandang lainnya. Ammar rabbu, sedangkan Rabb azza wa jal, fala yuqasu bil khalqi, maka tidak bisa dikiaskan dengan makhluknya. Paham sampai di sini? Dengan ciptaan apapun al-khaliq itu tidak bisa dikiaskan. Kita seolah-olah ya menentukan atau membatasi sifat-sifat Allah azza wa jal itu dengan apa yang antum fahami atau yang kita fahami sebagai makhluk. Itu enggak benar. Ini enggak benar. Wa ana ara, dan aku berpendapat, an yutahhara al-lisanu an hadzal iradi min al-asl. Dan aku berpendapat bahwasanya seharusnya lisan itu disucikan di sini dari yang di sini, apa yang diinginkan dari pertanyaan tadi. Itu hukum asalnya seperti itu, Mas. Dari asalnya itu lisan itu harus dibersihkan dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Paham sampai di sini? Wa qawluhu hina yabqa sulutsul lail akhir. Allah azza wajal turun ketika sepertiga malam yang terakhir. Al-lailu, nah. Al-lailu yabtadi'u bil-ijma' min ghurubi syams. Ya. Ghurubi syams. Jadi, malam itu mulainya secara ijma', secara kesepakatan para ulama, itu apa? Min ghurubi syams. Dimulainya dari tenggelamnya matahari. Liqouli ta'ala, dengan dalil firman Allah Ta'ala, thumma atimmus siyama ila al-lail. Pas ya. Jadi kemudian thumma atimmus siyama, sempurnakan oleh kalian puasa ila al-lail, sampai malam. Di surat Al-Baqarah 187. Ay ila ghurubi syams. Maksudnya adalah sampai apa? Tenggelamnya matahari. Waqala Nabi SAW, Nabi SAW, ini yang pertama dalilnya. Yang kedua dalilnya. Ya, tentang apa? Malam itu dimulai dari ghurub syams. Thumma atimu siyama ila al-lail. Kemudian Nabi SAW, ini dalil yang kedua adalah, idza aqbala al-lailu min hahuna. Jadi apabila ya aqbala al-lailu min hahuna, mulainya itu malam itu dari yang di sini. Sambil menuju. Itu min al-masyriq. Dari arah apa, Mas? Masyriq. Masyriq itu mana? Timur. Maghrib itu barat, masyriq itu timur, Mas. Ya. Wa adbara an-naharu min hahuna. Ya. Dan an-nahar, siang itu membelakangi min hahuna, dimulainya dari yang demi di sini. Itu ay min al-maghrib, itu dari arah barat. Wa ghurabati syams, dan ghurabati syams, matahari sudah tenggelam. Tenggelamnya kemana, Mas? Ke barat. Jadi terbit dari timur, tenggelam ke barat. Paham? Yang dibalik-balik, Mas. Jadi, idza aqbala al-lailu min hahuna. Aqbala maksudnya di sini adalah muqabil. Artinya, opposite-nya, Mas. Jadi kalau bisa dilihat antum itu menghadap menghadap malam, berarti antum itu kalau di hadapan antum itu malam. Ya, malamnya di sana, berarti antum di bagian timur. Karena dia berada di bagian barat. Seberangnya, Mas. Ya, begitu juga wa'adbaron naharu minhahuna. Dan siang itu membelakangi. Membelakangi apa? Membelakangi bagian barat. Paham sampai sini? Nah. Wa nihayatul lail. Maksudnya tadi ya, ini kalau ana gambarkan di sini, ini antum ya. Dan ini malam. Ya, malam. Ini al-lail. Dan ini antum dalam keadaan apa? Di masyrik. Ya. Nah, ketika antum menghadap melihat al-lail, al-lail di sini di maghrib. Ya. Paham sampai sini? Nah, kemudian ini masyrik, ini maghrib. Lalu di mana nahar? Nahar di sana. Nahar. Ya. Jadi kalau nahar di sini berarti kalau orang ini di masyrik, ya, jadi masyrik. Belakangnya dia apa? Belakangnya nahar. Ya, adbaron nahar, wa adbaron nahar, membelakangi siang. Itu maghrib. Ya, ini nahar, ini maghrib. Berarti ini di sini, ini lail, kemudian di sini an-nahar. Ya, karena ini malam, al-lail kan? Ya. Al-lail itu maghrib. Kemudian ini orang. Kemudian ini apa? Nahar. Ya. Kalau opposite-nya dia di yang lihatnya, yang membelakangi dia, membelakangi orang ini di belakangnya. Itu nahar. Ya. Ini orangnya menghadap sana ya. Jadi kalau menghadap sana, dia akan menyaksikan malam. Nah. Paham sampai di sini? Dan dia posisinya dia apa? Di masyrik. Ya. Jadi di sini adalah nahar, adalah masyrik. Ya, dia di tengah-tengahnya. Dan dia dalam keadaan melihat malam. Itu matanya ke sana, Mas. Matanya melihat ke malam. Nah, kalau di belakang dia berarti nahar. Naharnya di masyrik. Seperti itu, Mas. Paham? Nah. Kemudian, jadi kalau misalnya posisinya ini, ya, orangnya di sini melihat lail, maka dia lebih dekat dengan masyrik. Kemudian kalau dia itu membelakangi nahar, maka dia dekat dengan maghrib. Makanya disebutkan ghurabat syams. Wa nihayatul lail fiha qawlani li ahli lughah. Dan akhir dari malam, nihayatul lail. Ya. Itu di dalamnya ada dua pendapat menurut ahli bahasa. Kila dikatakan bitulu'il fajr, yaitu dengan terbitnya fajar. Wakila dan dikatakan bitulu'il syams, dengan terbitnya matahari. Belum tahu bedanya terbitnya fajar dan matahari? Tahu enggak bedanya? Terbit fajar, itu fajar itu fajrani. Ada dua fajar, fajar kadib dan fajar sodik. Fajar kadib, ini yang cahayanya gini mas, terangnya gini. Tapi ini cuma bayangan saja terangnya, bukan matahari yang muncul. Ya. Kalau misalnya antum lihat di sini, jadi antum bisa lihat di sini kaitannya matahari terbit, ya. Matahari terbit itu ada mataharinya, mas. Mataharinya itu nampak, mas. Tapi kalau warna fajar tanda subuh, ini bisa antum ana ganti ya. Ini, mas. Anda bisa lihat nih di sini ya, ketika antum antum melihat ini ini kalau warna ya, warna fajar itu seperti ini, hanya warna langitnya yang berubah. Kalau terbit matahari seperti ini, mas. Ada matahari yang terbit. Matahari, matahari tenggelam. Ini terbitnya. Ya. Ini matahari terbit. Ini ada apa? Matahari. Matahari tenggelam, ada mataharinya. Tapi ketika fajar, ini warnanya aja, mas. Ya, warnanya aja. Dan ini fajar, fajar shodiq. Ini kaitannya fajar shodiq itu adanya cahaya itu horizontal. Ada fajar kadzib, ini fajarnya ya beda. Antum bisa lihat nih. Ini bedanya fajar kadzib ini seperti ini. Terangnya itu seperti ekor atas. Sedangkan fajar shodiq itu horizontal. Ini bedanya. Fajar, fajroni. Fajar itu dua fajar. Ya, paham sampai sini? Nah, ini tentang bedanya fajar dan terbit matahari, mas. Nah, kita balik lagi. Nah, ada yang berpendapat bahwasanya, Pak, itu dengan terbitnya fajar, ada yang dengan terbitnya matahari. Wa nahnu naqul, kita katakan di sini, amma falakiyan fa innahu yantahi bitulu'i syams. Secara falak, secara ilmu falak, ini selesainya ya akhir dari malam itu adalah bitulu'i syams, dengan terbitnya matahari. Li'anna tulu'i syams, karena terbitnya matahari, wa ghurubah, ya. Li'anna tulu'a syams wa ghurubaha huwal fasidu bainal laili wan nahar. Ini adalah pemisah antara malam dan siang. Wa laisa dhaw alladhi yakunu minas syams. Dan ini bukan pancarannya, sinar dari mataharinya. Walau kana dhaw, ya, walau kana dhaw alladhi yakunu minas syams laqulna inna al-laila la yadkhulu illa idza ghaba asy-syafaq. Jadi kalau seandainya ini pancarannya itu dari matahari, ya. Maka kita katakan inna al-laila, bahwasanya malam itu tidak akan masuk kecuali apabila ghaba asy-syafaq, ya syafaknya, ya istilahnya di sini sudah menjadi gelap, Mas. Ya, cerah-cerahnya sudah nggak ada, adanya cuma gelap aja. Dan amma al-lailu syar'iyyu, sedangkan malam secara syar'i, fa innahu yantahi bi thulul fajr. Jadi kalau tadi secara falakiyah, terbitnya apa malam itu selesainya dari apa? Dengan terbitnya matahari. Tapi kalau secara syar'i, maka selesainya malam itu dengan terbitnya fajar. Diqauli Nabi SAW, karena sabda Nabi SAW, ij'alul akhir salatikum fil laili witran. Jadikan akhir dari sholat kalian di malam hari itu adalah dengan sholat witir. Walaupun itu hanya dengan satu rakaat. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah SAW, idza khasyya ahadukum subha shalla raka'atan wahidatan. Fa'utirta ma shalla. Ya. Fa'utirat ma shalla. Jadi ini di sini kita ulangi. Qalu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza khasyya ahdukum as-subha," apabila seorang dari kalian itu takut salat subuh sudah mau datang, "shalla rakaatan wahidatan," maka salatlah satu rakaat. Fa'autarat ma sholla. Ini sudah menutup dari apa yang dia sholat. Dari lafadz yang lainnya ada fa'autarat lahu ma sholla. Maka dia telah menutup apa dari yang telah dia sholat. Fadalla dhalika ala anna akhiral layli huwa tulul fajr. Dan ini menunjukkan bahwasannya akhir dari malam itu adalah dengan terbitnya fajar. Wa yadullu li hadza aidan anna as-sha'ima yabtadi' shaumahu bitulul fajr. Dan ini juga orang yang puasa mulai puasanya itu dengan terbitnya fajar. Adzan dulu. Ya, kita lanjutkan sedikit. Wa ala hadzal falailu syar'an, dan dengan ini al-lailu syar'an, malam secara syar'inya min ghurubi syams, dimulainya dari tenggelamnya matahari, ila tulu'il fajr, sampai terbitnya fajar. Secara falak yaitu min ghurubi syams, dari tenggelamnya matahari sampai tulu'i syams, sampai terbitnya matahari. Walladhi yuhmalu alaihi al-kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang istilahnya diinginkan di sini adalah dari perkataan Rasulullah SAW adalah huwal lailu syar'i. Ini adalah yang dimaksudkan adalah malam secara syar'i. Istilah syar'i. Jadi al-lailu syar'i. Maka kita nanya nanti sama ahlian. Lailnya antum syar'i atau falakan? 6. Wa ala hadha fanakul. Dan dengan ini kita katakan inna thulutsal laili alladhi yabtadi'u lailuhu min al-ghurubi wa yantahi bi tulu'il fajri. Dan sepertiga malam ini adalah ketika apa? Mulainya malam dari ghurub, dari tenggelamnya matahari. Wa yantahi, dan akhir dari sepertiga malam itu adalah bi tulu'il fajr, dengan terbitnya fajar. Wahada huwal aqrab, dan inilah yang lebih dekat. Mas'alatun, sekarang ada masalah. Ada permasalahan. Fi ba'dil ahadis, dari sebagian hadis, warada nuzulullahi fi thulutsu awsat. Ya. Bahasanya turunnya Allah Azza wa Jal itu sepertiga yang pertengahan. Bukan sepertiga akhir, tapi sepertiga pertengahan. Wa fi ba'dil ahadis, dan sebagian hadis ada fi tsulutsil akhir, sepertiga yang terakhir. Di sepertiga setengah. Ini sepertiga akhir. Ini tengah. Ini sepertiga akhir. Ya. Famal jam'u bainahuma? Bagaimana menghimpun keduanya? Gabungin gimana, Mas? Jamaknya gimana, Mas? Nakulu, kita katakan as-sulutsul awsati, as-sulutsu al-awsatu, ya, as-sulutsu, sepertiga pertengahan, tengah, ya, as-sulutsul awsatu walladhi yutabiku qawla Rasulullah SAW. Ini berkesesuaian dengan sabda Rasulullah SAW, itu apa? Afdalul qiyami, sebaik-baik qiyam, sebaik-baik qiyam, artinya apa? Salat di sini, Mas. Berdiri untuk salat adalah qiyamu Daud. Itu apa yang dilakukan oleh Nabiullah Daud. Kana yanamu nisfal laili. Beliau itu tidur setengah, ya, setengah malam. Wa yaqumu tsulutsahu. Kemudian beliau bangun sepertiga. Wa yanamu sudsahu. Kemudian beliau tidur seperenamnya. Salam. Seperenamnya beliau tidur. Dan ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan juga Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nomor hadisnya Bukhari 1131 dan di Muslim 1159. Nah. Wa kadzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam kathiran makana yanamu akhir al-lail. Nabi SAW itu tidur akhir dari malam. Wa yakumu thuluthahu wa yanamu sudsahu. Beliau bangun sepertiga malam yang terakhir. Wa yanamu sudsahu. Dan beliau itu ya tidur seperenam yang terakhir. Liqaulihi Aisyah, ini dari perkataan Aisyah. Ma alfaituhu saharan illa naiman. Ya. Insyaallah itu dulu, kita lanjutkan pada pekan yang akan datang, karena ini sudah masuk salat Isya. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.